Bukankah ku berdiri di empat tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku kalah sandaran hati.